Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Adda wa Dawa Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita kemarin telah sampaikan di antara nukilan yang beliau bawakan adalah likulli da'in dawa, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, penyakit apapun illal haram, kecuali penyakit tua atau dikatakan al-maut, kematian. Kalau sudah mati ya dibawa ke rumah sakit manapun gak akan sembuh, dan tidak ada obatnya kematian. Atau tua, menjadi tua, tidak ada dokter manapun yang bisa menahan orang menjadi tua. Semuanya akan kita mengalami ketuaan. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, waqad ja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jahla da, dan Nabi telah menjadikan kebodohan itu merupakan penyakit, sehingga orang yang mereka bodoh, maksudnya adalah bodoh terhadap risalah agama, sebagaimana kalimat al-ilmu itu kalau dimutlakkan lepas gitu, maksudnya adalah ilmu din, ilmu risalah, ilmu tentang wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau disebut secara mutlak. Yarfa'illahu alladziina amanu waladziina utul ilma. Al-ilmu disebutkan secara mutlak mesti adalah ilmu risalah, ilmu agama. Sebagaimana kebodohan yang dimaksudkan adalah kebodohan tentang risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kebodohan itu Nabi kategorikan sebagai penyakit. Sehingga orang yang mereka bodoh tentang agama, sesungguhnya dia sedang mengidap penyakit. Dan bahkan penyakit kebodohan ini bisa lebih ganas dibandingkan dengan kanker ganas stadium 4 atau stadium yang paling membahayakan. Karena kalau kanker ganas itu efeknya mati jasadnya. Tapi kalau bodoh terhadap agama, itu yang akan mati adalah hatinya. Dan itu lebih berbahaya dibandingkan dengan kematian jasad. Karena kematian jasad urusannya selesai dengan dunianya, tapi kalau urusan hati, maka urusannya menjadi panjang sampai kehidupan dia setelah mati. Waja'ala dawa'ahu su'alul ulama, dan Nabi menjadikan obatnya itu adalah bertanya kepada ulama. Bertanya kepada ulama adalah obat untuk mengobati penyakit kebodohan. Ikhwati billah, Rasulullah SAW menjadikan kebodohan adalah penyakit yang membahayakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa kebodohan ini efeknya sangat dahsyat. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, Beliau diantaranya mengatakan, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fit dunyahu wa ukhrahu fawa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan adalah aslu kulli fasadin, sumber segala kerusakan. Dan tidak ada malapetaka yang dijumpai oleh seorang hamba di dunia maupun di akhirat kecuali semuanya adalah buah daripada kebodohan. Sehingga Allah pun kisahkan bagaimana kisah umat-umat terdahulu yang mereka disebabkan karena kebodohannya terjerumus dalam penyimpangan yang paling parah, yaitu syirik. Hampir, paling tidak, hampir terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Kasus Bani Israel yang meminta kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, ya Musa, ija'al lana ilahan kamalaum aliyatun, qala innakum qaumun tajhalun. Ketika Bani Israel baru aja dia diperlihatkan Allah bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun di lautan, sehingga dengan mata kepalanya mereka melihat bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun. Begitu melewati perkampungan musyrikin, dan musyrikin memiliki berbagai macam berhala-berhala yang mereka sembah, pemandangan yang dilihat oleh Bani Israel tentang orang-orang musyrikin sepertinya menarik seandainya mereka memiliki yang semisal dengan itu. Maka kata Bani Israel, ya Musa, ija'al lana ilahan kamalahum alihatun. Wahai Musa, seandainya atau buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah. Sehingga di sini makna ilah itu tidak seperti yang difahami oleh sebagian besar kaum muslimin, adalah Tuhan seperti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai alam semesta. Tentu Bani Israel tidak akan meminta kepada Nabiullah Musa ilah dalam pengertian yang seperti itu. Tetapi ilah itu adalah yakni sesuatu yang bisa dijadikan sebagai gantungan hati. Sesuatu yang dikeramatkan. Sehingga semua yang dikeramatkan masuk dalam kelompok atau dalam istilah yang ilah. Sehingga akik bisa menjadi ilah, keris bisa menjadi ilah, kemudian kerbau bisa menjadi ilah, jin bisa menjadi ilah, kuburan bisa menjadi ilah, batu bisa menjadi ilah. Tetapi al-alihah al-batilah, ilah yang palsu, sesembahan yang palsu. Karena tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, karena sembahan yang hak itu yang memiliki rububiyah. Kata Nabiullah Musa, ini catatan yang terpentingnya adalah, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian memang kaum yang bodoh. Artinya kebodohan itu hampir-hampir menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik. Dan kenyataan juga bahwasanya kebodohan, ketidakfahaman, ketidaktahuan hakikat tauhid banyak yang menjadikan mereka terjerumus dalam perbuatan syirik, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Seperti kenyataan yang bisa kita lihat di depan mata kita, dari fenomena kaum muslimin secara umum dan di wilayah-wilayah kita secara khusus di Jogja, bagaimana kesyirikan itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Di Solo ada kesyirikan yang menonjol dilakukan oleh kaum muslimin dan semisalnya. Demikian juga apa yang hampir menyeret Abi Waqid Al-Laitsi, seorang yang sudah punya tekad memiliki keislaman, bahkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga karena ketidakfahamannya mengajukan permintaan kepada Nabiullah Muhammad Sallam, permintaan yang sama dengan permintaan Bani Israel. Tapi kalau Abi Waqid bentuknya adalah pohon yang dikeramat ketika melihat orang-orang musyrikin Hunain memiliki pohon yang dikeramatkan, yang biasa mereka etikat di situ, menggantungkan senjata mereka untuk menambah pamor, sehingga mereka ngalap berkah dengan pohon keramat tersebut. Kata Abi Waqid, ya Rasulullah, ij'alana dhata anwat kamalahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, mbok kita dibuatkan datu anwat, pohon yang dikeramatkan seperti itu, supaya ini sebagaimana mereka punya datu anwat. Kata Nabi, alangkah sangat terkejutnya dengan permintaan Abi Waqid Al-Laitsi, Allahu Akbar, inna sunan. Nabi terkejut dengan permintaan seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah meminta suatu yang akan membatalkan kalimat ini, sehingga Nabi Musa, Nabi mengingatkan, kulutum kama qalat Bani Israel, yang anda katakan ini seperti perkataan Bani Israel, ya Musa ij'alana ilahan kamalam ahliyatun. Demikian juga khotibillah, kebodohan ini yang telah menjadikan umat terseret ke dalam lautan bid'ah yang tidak bertepi. Satu contoh diantaranya adalah bid'ah khawarij. Bersama dengan penampakan mereka sebagai ahli ibadah, kehebatan sholatnya, kehebatan puasanya, tapi mereka bodoh tentang agama Allah Ta'ala. Sampai Nabi ketika menggambarkan tentang kehebatan orang-orang khawarij sebagai ahli ibadah, Nabi katakan kepada para sahabat Nabi, la tahqiranna ini, la tahqiranna salatakum ma'a salatihim wa siyamahum ma'a siyamihim, la tahqiruna, kalian akan menganggap tidak seberapa salat kalian bersama dengan salat mereka, puasa kalian bersama dengan puasa mereka, karena kehebatan yang ada pada yaitu orang-orang khawarij tersebut. Sampai dikenal ini dahinya ngapal-ngapal, termasuk yaitu kakinya. Kemudian juga riwayat yang ketika Nabi memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk membunuh seorang khawarij. Ketika Abu Bakar diutus Nabi untuk membunuhnya, sedangkan orang itu ternyata sedang sholat. Abu Bakar enggak tegel, bagaimana membunuh orang yang sedang sholat? Balik kepada Nabi. Lalu Nabi mengutus Umar. Sama ketika Umar datangnya, orang itu masih sholat. Bagaimana akan membunuh orang yang sedang sholat? Nabi mengutus Ali, dan ketika Ali sampai ke situ, orangnya sudah tidak ada. Ibadahnya hebat. Lalu Nabi memperingatkan tentang orang tersebut yang berkaitan dengan ini amaliyah orang-orang khawarij, yang Rasul katakan tentang mereka bagaimana, saya rujuk, fi akhir zaman, kaumun akan keluar satu kaum di akhir zaman yang mereka Nabi katakan ahdathul asnan, orang-orang yang baru tumbuh giginya, artinya mereka adalah para pemula, para pemuda, para pemula, memiliki semangat yang tinggi, akan tapi mereka tidak bersama dengan para ulama. Sehingga ketika Ibnu Abbas dialog dengan orang-orang Khawarij, satu di antara perkataan Ibnu Abbas adalah, tidak seorang pun sahabat Nabi yang bersama dengan kalian. Alias, tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Yang Nabi katakan, Hudatha'ul Asnan, Sufaha'ul Ahlam, ini orang-orang yang bodoh. Sufaha, orang-orang yang mereka akalnya, pemahamannya sangat dangkal, orang-orang yang bodoh. Walaupun mereka ketika membenarkan tentang pemikiran khawaridnya itu membawakan ayat Al-Quran, apa yang mereka bawakan ayat Al-Quran menunjukkan tentang kebodohan mereka. Dan ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dengan ungkapan, yaitu kalimatul haq wa yuradu biha al-batil. Yang dibawakan adalah kalimat yang hak. Ayatnya yang dibawakan benar. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ayatnya benar, kalimat yang hak. Tapi dengan ayat ini, wa yuradu biha al-batil, yang dikendaki adalah kebatilan. Yaitu dengan ayat itu, dia pakai untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Abu Musa, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan kedua belah pihak, Muawiyah dan Ali. Dan ini terjadi karena sufaha'ul ahlam, karena kebodohan mereka. Sehingga kebodohan telah menyeret kepada lautan bid'ah yang tidak bertepi, sebagaimana yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin, ketidakfahaman mereka dengan agama menyeret mereka ke dalam segala macam bentuk bid'ah, segala aneka macam bid'ah. Oleh karena itulah, Allah SWT menjadikan berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu, alias dengan kebodohan, itu adalah dosa yang paling besar. Bahkan lebih besar dibandingkan dengan syirik. Ayat yang sudah insyaAllah antum pernah dengar. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal isma wal baghya bighairil haq. Wa antusrika billahi ma lam yunazzil bi sultanan. Wa antusriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan satu, al-fawahish, perbuatan keji, baik yang dilakukan dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi, yang zahir maupun yang batin, yang dinampakkan maupun yang tidak dinampakkan, saat bersama dengan banyak orang atau sedang dalam keadaan sendirian. Semua al-fawahish diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini kedzaliman, inna ma harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minhu wa batan wal baghya wal isma bi ghairil haq. Yang kedua, dosa kecurangan, kezaliman, yang itu merupakan perkara batil yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. kedzaliman, kecurangan, kedzaliman, dosa yang berkaitan dengan ini orang lain. Yang tidak akan pernah Allah biarkan kedzaliman itu akan dituntaskan Allah, kalau belum selesai di dunia akan Allah tuntaskan di akhirat kelak. Yang ketiga, wa antusyriku billahi ma lam yunazil bi sultanan. Ini kalian menyekutukan Allah sesuatu yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim, dosa dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, semakin ke nomor empat, maka dosanya semakin besar. Sedangkan nomor tiga adalah syirik. Sedangkan nomor empat adalah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Bagaimana yang keempat ini bisa lebih besar dibandingkan dengan dosa syirik? Iya. Semua kerusakan, semua ini kesesatan itu sumbernya dari berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Sehingga perkara yang keempat ini adalah sumber segala dosa, sumber segala kesesatan yang muncul, semuanya berasal dari berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Oleh karena itulah, agama kita sangat mewanti-wanti berkaitan dengan yaitu berbicara tanpa ilmu ini. Agar kita senantiasa menegakkan ucapan kita dan perbuatan kita di atas ilmu. Sehingga kebodohan ini merupakan penyakit yang membahayakan, yang bahayanya lebih bahaya dibandingkan dengan penyakit jasad. Lalu beliau bawakan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dari hadis Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, "Harajna fi safarin." Kami pernah keluar safar. "Fa asaba rajulan minna hajarun." Kemudian ada salah seorang di antara kami yang tertimpa batu. "Fa sajjahu fi ra'si." Kepalanya terluka dengan batu tersebut. Summah talama, kemudian dia ihtilam, mimpi basah yang mengharus atau junub yang mengharuskan dia harus mandi wajib. Fasa'ala ashabahu, dia pun bertanya kepada para sahabat-sahabatnya itu, bertanya sama teman-temannya, "Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum?" Wahai kawan-kawan, ada enggak rukhsah bagiku untuk tayammum? Qalu, berkata teman-teman yang ditanya itu, "Mana jitulaka rukhsah?" Kami tidak mendapatkan rukhsah bagi Anda, enggak ada rukhsah. Tetap harus mandi wajib. "Wa anta taqdiru 'alal ma', sedangkan Anda yaitu mendapatkan air, mampu mendapatkan air untuk mandi junub." Fakhtasala, lalu dia pun mandi. Famata, lalu mati. Falamma qadimna 'ala Rasulillah sallam, ketika kami bertemu Nabi, sampai di hadapan Nabi, akhbara bidzalika, maka kabar tentang kematian seorang akibat mandi sedangkan dia terluka kepalanya tadi disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan, apa kata Nabi yang menunjukkan tentang betul betapa marahnya Nabi kepada tentang fatwa yang bodoh tersebut. Qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang tersebut. Semoga Allah membinasakannya. Ucapan hardikan yang menunjukkan tentang kemarahan Nabi terhadap orang-orang yang mereka mengeluarkan fatwa dengan kebodohannya. Allah sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya? It lam ya'lamu, kalau mereka tidak mengetahui. Fa innama shifa'ul ay as-su'al, sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Ini adalah penegasan Rasulullah SAW bahwa fatwa mereka, fatwa yang dampaknya membuat hilangnya nyawa seorang. Dan itu terjadi karena fatwa ini bersumber dari kebodohan. Dan alangkah sangat banyaknya di zaman kita para ahli fatwa yang bahkan menyangkut tentang nyawa manusia. Dengan beragitasi mengeluarkan fatwa yang kemudian mengorbankan para pemuda kaum muslimin. Setelah pemuda-pemuda muslimin mereka hancur binasa, bahkan fatwanya bisa menjadikan rusaknya atau tertindasnya muslimin sampai pada tingkat yang sangat mengerikan. Ini adalah fatwa yang keluar dari orang-orang yang mereka bahkan menjauh dari para ulama kibar. Apalagi fatwa masalah darah, fatwa yang sangat penting. Fatwa jihad, fatwa yang akan dampaknya adalah itu hilangnya nyawa seorang. Para ulama besar sering berbeda dengan fatwanya para ini syabab, para pemuda. Bahkan sering para pemuda ketika memiliki semangat yang besar, sengaja tidak meminta fatwa kepada para ulama besar. Karena seringnya para ulama besar pasti akan berfatwa yang tidak mereka inginkan. Karena para ulama besar sesungguhnya mereka berfatwa dengan kematangan ilmu. Di zaman fitnah ikhwan, yang paling selamat anjuran Nabi adalah senantiasa kita bersama dengan para ulama kibar. Yang Nabi katakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Barokahnya kalian wahai kaum muslimin adalah bersama dengan ulama besar kalian, ulama sepuh. Dan sepuh di sini seandainya bergabung antara sepuhnya ilmu dan sepuhnya usia, itu adalah kematangan, hakikat kematangan. Sama-sama ulama, tetapi yang satu masih muda, satu yang belum hilang dari yang muda ini, semangat kepemudaannya. Yang sering kemudian menyeret kepada istijal, tergesa-gesa. Lain dengan ulama yang sudah sepuh, yang sudah menep ilmu dan sikapnya, pengalaman hidupnya. Kata orang kita sudah makan banyak asam garam kehidupan. Lalu menyatu dengan ilmu yang sudah tua, sehingga akan menumbuhkan kematangan ini sikap. Maka kita kaidah para ulama di zaman fitnah khususnya, ketika cari fatwa, carilah fatwa kepada para ulama kibar. Kembalilah kepada para ulama ini kibar. Dan Nabi kita ingatkan tentang orang-orang yang mereka berfatwa dengan kebodohannya. Dan ini sekaligus bicara tentang keutamaan ilmu. Innallaha la yakbitul ilma intizaan yang tansiu minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabut begitu saja dari dadanya para hamba, dari dadanya para ulama. Walakin yakbidul ilma biqadil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama. Wafatnya ulama, maka ilmu terpendam bersama dengan jasadnya para ulama. Seandainya Syekh Albani mewariskan perpustakaan sebesar masjid MPR ini, tetapi tidak ada lagi yang bisa membaca dan memahami kitab warisan Syekh Albani, maka kitab tidak akan bisa bicara sendiri. Ilmu telah terkubur bersama dengan jasad pemiliknya. Singgasannya tidak ada ulama berikutnya, maka keberadaan kitab yang ada enggak akan ada gunanya. Karena tidak akan bisa bicara ilmu ini kepada manusia. Faidha lam yubqi aliman. Ketika sudah tidak ada lagi para ulama, tidak ada lagi orang yang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia pun akan cari pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Dan orang-orang yang bodoh sering sekali memiliki ambisi menjadi pemimpin. Fasu'ilu fa'aftau biqairi ilmin. Lalu mereka ditanya tentang perkara yang mereka tidak memiliki ilmunya. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan manusia. Sehingga kebodohan telah membinasakan manusia. Sehingga kebodohan merupakan bagian penyakit yang sangat membahayakan manusia. Dan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Sehingga kewajiban kita ini adalah belajar sampai kita ini faham. Kalau mendapatkan sesuatu yang kita tidak faham, tanya ulama. Lepas beban kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ahlul ilmi, ahlu dzikri, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang lancang. Di antara adab yang diwariskan oleh para salaf, ketika mereka mendapatkan orang alim di tengah-tengah mereka, mereka tidak akan pernah mendahului orang alim tersebut. Mereka tidak akan lancang. Dan para sahabat Nabi, mereka dan para salaf secara umum, mereka sangat ingin seandainya ada orang yang bertanya, yang berfatwa adalah orang lain. Karena di depan mata mereka, ketika mereka berfatwa, bukan soal dia menjadi terkenal, enggak terkenal, jatuh kewibawaannya atau dia akan naik pamornya. Tetapi yang di depan mata mereka adalah antara surga dan neraka. Kalau sampai dia memberikan fatwa-fatwa yang menyesatkan, maka dia akan berisiko dengan jahanam akibat fatwa yang dia keluarkan tersebut. Ala kulli hal, bahwa kebodohan adalah penyakit. Penyakit yang sangat ini membahayakan. Kemudian fa akhbara annal jahla daun. Maka Nabi mengkhabarkan bahwa kebodohan adalah da, penyakit. Wa anna shifaahu as-su'al. Dan obatnya adalah bertanya. Sehingga orang yang mereka bodoh dan tidak menyadari tentang penyakit yang dia idap, ini lebih berbahaya dibandingkan dengan orang mereka punya penyakit kanker, ganas, dan tidak menyadari tentang penyakitnya tersebut. Dan orang yang mereka menyadari bahwa kebodohan itu penyakit, harusnya menggerakkan mereka belajar. Menggerakkan mereka untuk segera berobat. Sebagaimana ketika orang punya kesadaran dia berpenyakit, maka dia segera datangi dokter, konsultasi, cari obatnya, bagaimana bisa sembuh dari penyakitnya. Demikian pula, hendaknya kita juga memiliki kesadaran bahwa kebodohan kita tentang suatu perkara itu adalah penyakit yang harus kita obati dengan cara kita, yaitu mencari ilmunya, di antaranya dengan cara kita bertanya kepada orang yang memang faham, berilmu tentang masalah tersebut. Selanjutnya, waqad akhbara subhanahu anil qur'ani annahu syifa, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan bahwa Al-Qur'an merupakan syifa, yakni penyembuh, obat penyembuh. Syifa, obat yang pasti menyembuhkan. Tetapi kenapa ada orang yang mereka penyakitnya enggak sembuh? Ya karena di antara mereka ada yang tidak mengambil obat tersebut untuk ditelan. Sehingga walaupun obat ini atau orang itu enggak sembuh dari penyakitnya, obat tetap dikatakan obat yang sebenarnya akan menyembuhkan. Kalau pengen sembuh ya ambil obatnya kemudian ditelan. Al-Qur'an adalah penyembuh dari penyakit. Hanya tinggal kemudian orang mensikapinya, Al-Quran itu mau enggak mengambil Al-Quran sebagai penyembuh terhadap penyakitnya, atau dia tidak mau mengambil Al-Quran yang sungguhnya akan menyembuhkan penyakitnya tersebut. Di antara ayat yang dibawakan adalah firman Allah dalam surat Fusilat ayat yang 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fusilat ayatuh a'jamiyun wa arabiyun qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Yang kita ambil adalah katakan ya Rasulullah SAW, huwa itu Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, lilladzina amanu hudan, bagi orang yang beriman, Qur'an akan menjadi petunjuk, wasifa dan obat. Al-Qur'an secara umum petunjuk bagi manusia. Tetapi, Allah katakan juga secara khusus, hudan lil muttaqin. Yang akan mengambil Qur'an sebagai petunjuk ini hanyalah orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah SWT. Orang yang hatinya tidak ada ketakwaan, dia tidak akan ada niat dan minat untuk mengambil Al-Quran sebagai petunjuk jalan kehidupannya. Tapi walaupun Al-Quran tidak diambil sebagai petunjuk, Al-Quran tetap petunjuk. Asalnya tetap petunjuk bagi semua manusia. Hanya orang-orang yang mereka hatinya ada ketakwaan, yang mereka tergerak untuk menjadikan Quran sebagai pembimbing dalam kehidupan mereka. Wasyifa'un. Dan Al-Quran adalah syifa', yaitu obat penyembuh. Dalam ayat yang lainnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu, mahuwa syifa, yang Al-Quran merupakan syifa, obat, warahmah lil mu'minin, dan rahmat bagi kaum mu'minin. Min dalam kalimat minal Quran, bukan min litab'ib, bukan min yang menjelaskan tentang bagian, sebagian Quran menjadi obat, sebagian Quran yang lainnya bukan menjadi obat atau tidak menjadi obat, tapi minnya itu adalah libayanil jinsi, untuk menjelaskan tentang jenis. Al-Quran secara keseluruhan adalah syifa, bukan sebagian ayat Al-Quran, tapi totalitas Al-Quran semuanya dari awal sampai akhir adalah obat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita ikhwan pada penyakit datang bismillah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.